Dan bertakwalah kalian kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya Allah maha keras hukumannya. Pada ayat yang kedua dari surat Al-Ma'idah ini, Allah subhanahu wa ta'ala mewanti-wanti orang-orang yang beriman agar jangan sekali-kali melakukan hal yang masuk dalam kategori pelanggaran. Di antaranya melanggar kehormatan Allah atau syiar-syiar Allah, kemudian melanggar kehormatan bulan haram, mengganggu binatang-binatang hadiyu, binatang-binatang yang memang sengaja disembelih, dihadiahkan untuk tanah suci, dan binatang-binatang al-qalaid yang diberi tanda kalung, yang juga untuk hadiyu. Kemudian juga jangan sampai mengganggu siapa saja yang akan masuk ke Masjidil Haram dalam keadaan aman. Lalu Allah subhanahu wa ta'ala juga mengingatkan di ayat ini agar jangan sampai kebencian kalian kepada orang-orang yang menghalangi kalian untuk bisa sampai ke Masjidil Haram mendorong kalian untuk melakukan tindakan yang melampaui batasan, berbuat semena-mena. Lalu di akhir ayat Allah subhanahu wa ta'ala menghimbau untuk selalu melakukan kerjasama yang baik, tolong-menolong di atas takwa, dan tidak tolong-menolong dalam dosa dan permusuhan. Kita lihat tafsirannya. Qala ya ayyuhalladzina saddaqullaha wa rasulahu wa 'amilu bi syar'ihi la tata'addaw hududallah wa ma'alimahu. Allah di ayat ini memanggil orang-orang yang beriman, wahai orang-orang yang membenarkan Allah dan Rasulnya dan mengamalkan syariat-syariatnya, la tata'addaw hududallah, jangan sekali-kali kalian melampaui batasan-batasan Allah, wa ma'alimahu, dan tanda-tandanya. Nabi alaihi salatu wassalam dalam sabdanya juga sama menghimbau agar kita orang-orang yang beriman jangan sekali-kali melampaui batasan Allah. Innallaha haddada hududan, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah menetapkan batasan-batasan, maka jangan sekali-kali kalian melampauinya. Allah memiliki batasan-batasan, Allah menetapkan hal-hal yang kita tidak boleh melakukan pelanggaran terhadapnya, dan itu sudah menjadi ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagai orang yang beriman, kewajibannya adalah tunduk dan patuh terhadap semua yang telah menjadi ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala, dan itu sebagai bukti benarnya iman. Qala wala tastahillu al-qitala fil ashhuril haram. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala di ayat tadi melanjutkan seruannya, wala tastahillul qital, jangan kalian melakukan pelanggaran berupa peperangan, fil ashhuril haram, di bulan-bulan haram. Bulan haram yang dimaksud wahiya Dzulqa'dah wa Dzulhijjah wal Muharram wa Rajab. Bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, bulan Muharram, dan bulan Rajab. Inilah bulan haram atau yang disebut dengan bulan haram. Dilarang untuk melakukan peperangan di bulan haram tersebut. Wa kana dzalika fi sadril Islam, dan itu terjadi di awal-awal Islam. Wa la tastahillu hurmatal hadyi. Kemudian kata Allah, jangan kalian melanggar kehormatan binatang al-hadyu yang memang disiapkan sebagai hadiah untuk tanah suci al-haram. Jangan mengganggu binatang-binatang tersebut. Wala ma qullida minhu, dan jangan pula mengganggu binatang-binatang yang telah diberi tanda dengan kalung. Idkanu yadu'una al-qala'ida, sebab orang-orang biasa meletakkan kalung-kalung di leher-leher binatang sebagai tanda. Wa hiya dhafa'irun min sawf aw wabarun fir riqab, bisa jadi kalungnya itu berupa benang yang dipintal atau kain-kain. Alamatan ala annal bahimata hadyun, sebagai tanda bahwa binatang-binatang tersebut adalah binatang-binatang yang disiapkan untuk hadyu. Wa annar rajula yuridul hajj, dan sebagai tanda bahwa para pemiliknya akan menunaikan ibadah haji. Wala tastahillu qitala qasidil baitil haram. Lalu berikutnya kata Allah Subhanahu wa taala di ayat itu, la tastahillu qitala qasidil baitil haram. Jangan kalian melakukan pelanggaran dengan memerangi siapa saja yang hendak menuju Baitul Haram, tanah suci. Alladzina yabtaguna min fadlillah, yang mereka mengharapkan keutamaan dari Allah. Ma yasluhu ma'ayishuhum wa yardha rabbahum, yang akan memperbaiki kehidupan mereka. Wa yardha rabbahum, dan mereka menampakkan keridhaan terhadap Rabbnya. Inilah apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai seruan, sebagai himbauan, sebagai wanti-wanti. Jangan sekali-kali kalian melanggar syiar-syiar Allah. Jangan melanggar kehormatan bulan haram dengan melakukan peperangan di dalamnya. Jangan mengganggu binatang hadyu dan binatang-binatang yang sudah diberi apa? Kalung, sebagai tanda kalau binatang-binatang tersebut akan disiapkan sebagai hadyu, dan sebagai tanda bahwa para pemiliknya akan menunaikan ibadah haji. Kemudian jangan sekali-kali memerangi siapa saja yang hendak masuk ke Baitul Haram. Qala wa idza halaltum min ihramikum halalakumus sayda. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberitahukan, wa idza halaltum min ihramikum, apabila kalian sudah bertahallul, dalam artian selesai dari ihram kalian, halalakumus sayda, boleh bagi kalian untuk berburu. Ini artinya selama melakukan ihram maka tidak diperkenankan untuk berburu. Ya. Wa idza halaltum fastadu. Kalau kalian sudah tahallul, sudah selesai ihram, maka baru boleh bagi kalian untuk berburu. Wala yahmilannakum bughdha qaumin min ajli an mana'ukum min al-wusuli ila al-masjidil haram kama hadatha 'amul hudaybiyah 'ala tarkil 'adli fihim. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, jangan sampai kebencian kalian kepada suatu kaum karena mereka menghalangi kalian untuk bisa ke Masjidil Haram, sebagaimana itu terjadi pada tahun perjanjian Hudaybiyah, mendorong kalian untuk meninggalkan sikap adil. Jadi bersabar, ya. Karena dalam salah satu isi dari perjanjian Hudaybiyah itu, siapapun dari kalangan orang-orang musyrik, kafir masuk ke Masjidil Haram, maka jangan dilarang. Kemudian kaum muslimin justru malah tidak diperbolehkan, ya. Nah. Maka pada saat itu kaum muslimin diperintahkan untuk bersabar, tidak melanggar perjanjian. Qala wa ta'awanu ayyuhal mu'minuna fima bainakum ala fi'lil khair. Di bagian akhir ayat Allah Subhanahu wa taala mengajak orang-orang yang beriman untuk ta'awun, kerjasama dalam melakukan kebaikan. Wa ta'awanu ayyuhal mu'minuna fima bainakum. Bekerjasamalah kalian wahai orang-orang yang beriman bersama sesama kalian, ala fi'lil khair, untuk mengerjakan hal yang baik. Wa taqwallah, dan untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala ta'awanu 'ala ma fihi itsmun wa ma'siyatun wa tajawuzun li hududillah. Dan jangan sampai melakukan kerjasama dalam sesuatu yang mengandung dosa dan maksiat serta melampaui batasan-batasan Allah. Jadi apa yang Allah Subhanahu wa taala uraikan sebelumnya dari awal ayat, ya ayyuhalladzina amanu la tuhillu sya'airallahi wala syahrul haram wala alhadya dan seterusnya, itu adalah kebaikan dan itu adalah batasan yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Oleh karena itu bekerjasamalah, berusaha berta'awun untuk mewujudkannya, jangan sampai melakukan apa? Pelanggaran. Jangan sampai justru bekerja sama untuk melanggar apa-apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, coba kalau kita tadaburi, coba kalau kita renungi ayat yang kedua ini. Allah Subhanahu wa taala tutup ayat ini dengan kalimat wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Kerjasamalah kalian di atas kebajikan dan takwa. Artinya bekerja sama, ta'awun untuk melakukan kebajikan, ya, mewujudkan segala hal yang telah menjadi ketetapan dan aturan Allah Subhanahu wa taala. Wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan, dan jangan tolong-menolong bekerja sama di atas dosa dan permusuhan. Jangan sampai bekerja sama untuk melanggar aturan dan apa-apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan melakukan dosa, jangan melakukan maksiat, jangan melampaui batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala. Wahdharu mukhalafata amrillah fa innahu syadidul iqab. Innallaha syadidul iqab. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala maha keras hukumannya. Artinya wahdharu mukhalafata amrillah. Berhati-hatilah kalian dari menyelisihi perintah Allah Subhanahu wa taala, sebab sesungguhnya hukuman Allah itu sangat keras. Nah. Kemudian ayat yang ketiga, Allah berfirman, "Hurrimat 'alaikumul maitatu waddamu walahmul khinzir wama uhilla lighairillahi bih wal munkhaniqatu wal mawqudhatu wal mutaraddiyatu wan natihatu wama akala as-sab' illa ma dzakaytum wama dzubiha 'alan nusub wa an tastaqsimu bil azlam dzalikun fisqun al-yawma ya'isal ladzina kafaru min dinikum fala tahshawhum wakhshawun al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam madina faman idurra fi makhmasatin ghayra mutajanifin lil ithmi fa innallaha ghafurur rahim. Hurrimat 'alaykumul maytatu. Diharamkan bagi kalian bangkai. Diharamkan bagi kalian bangkai. Darah, kemudian daging babi dan hewan yang disembelih dengan tidak menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian diharamkan juga bagi kalian al-munkhaniqatu. Hewan-hewan yang mati karena tercekik, wal mauqudatu, dan hewan-hewan yang mati karena dipukul, wal mutaraddiyatu, dan hewan-hewan yang mati karena jatuh dari tempat yang tinggi, wan natihatu, dan hewan-hewan yang mati karena ditanduk oleh sesamanya. Wama akalas sabu', dan diharamkan pula bagi kalian daging hewan yang diterkam oleh binatang buas. Illa ma dzakaitum, kecuali yang sempat kalian sembelih. Wa madzubiha 'alan nusub, dan diharamkan juga bagi kalian hewan-hewan yang disembelih untuk berhala. Dan diharamkan bagi kalian mengundi nasib dengan menggunakan perantara anak panah. Itu adalah merupakan tindakan fasik. Al-yauma ya'isal ladzina kafaru, hari ini kata Allah Subhanahu wa taala, ya'isal ladzina kafaru min dinikum, orang-orang kafir berputus asa mengeluarkan kalian dari agama kalian. Fala takshauhum, oleh karena itu jangan sekali-kali kalian merasa takut kepada mereka, namun takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini telah aku sempurnakan untuk kalian agama kalian, telah aku cukupkan untuk kalian nikmatku, telah aku ridhoi bagi kalian Islam sebagai agama. Maka barang siapa yang dalam keadaan terpaksa memakan bangkai, bukan karena keinginannya, bukan karena ada unsur sengaja melakukan dosa, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ayat yang ketiga ini seperti yang telah kita sampaikan sebelumnya adalah merupakan rincian dari apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di ayat yang pertama. Coba diulang kembali ayat yang pertama, Allah Subhanahu wa taala menyatakan, wahai orang-orang yang beriman, aufu bil uqud. Penuhilah janji-janji kalian. Uhillat lakum bahimatal an'am. Dihalalkan bagi kalian binatang-binatang ternak, illa ma yujla alaikum, kecuali yang disebutkan secara rinci kepada kalian. Di ayat yang pertama belum disebutkan apa saja, ya. Maka di ayat yang ketiga ini yang kemudian disebutkan, diharamkan bagi kalian apa? Bangkai, kemudian darah, kemudian daging babi, dan hewan-hewan yang disembelih dengan tidak menyebut nama Allah, kemudian hewan-hewan yang mati karena tercekik, yang mati karena dipukul, yang mati karena terjatuh, yang mati karena ditanduk oleh sesamanya, dan hewan yang mati karena diterkam oleh binatang buas. Kecuali yang sempat bisa diselamatkan, yaitu yang kalian bisa menyembelihnya sebelum mati. Kemudian diharamkan juga hewan yang disembelih untuk berhala. Nah, itu rinciannya. Ya, itu rincian dari ayat yang pertama. Setelah sebelumnya Allah mengatakan bahwa dihalalkan bagi kalian binatang ternak kecuali yang dibacakan, yang disebutkan kepada kalian. Sekali lagi, di ayat yang pertama tidak disebutkan apa saja yang dikecualikan itu, maka inilah jawabannya, ada di ayat yang ketiga. Ternyata Allah haramkan bangkai. Bangkai tidak boleh. Ya, darah dan seterusnya. Kita lihat tafsirannya. Haramallahu 'alaikumul maitah. Allah mengharamkan bagi kalian bangkai. Apa yang disebut dengan bangkai? Qala wa hiyal hayawanul ladzi tufariquhul hayat biduni zakatin. Hewan adalah yang terpisah dengan kehidupannya tanpa melalui proses penyembelihan. Dengan bahasa lain, mati tanpa disembelih, itu binatang, itu bangkai, ya. Allah Subhanahu wa taala haramkan bangkai. Kita tidak boleh memakan daging hewan yang statusnya bangkai, mati tidak melalui proses penyembelihan. Qala wa harrama 'alaikumud dam as-sa'il al-muraq. Kemudian Allah juga haramkan bagi kalian darah yang mengalir, yang ngocor. Ya. Darah binatang. Nah. Qala wa lahmul khinzir, dan daging babi. ini sudah sangat jelas. Wa ma dzukira alaihi ghairu ismillah inda dzabhi, dan daging hewan yang tidak disebut nama Allah Subhanahu wa taala ketika menyembelihnya. Enggak boleh. Karena ini masuk kategori ma uhilla li ghairillah. Wal munkhaniqatu, kemudian daging hewan yang mati karena tercekik. Jelas tidak melalui proses apa? Penyembelihan. Haram bagi kita untuk memakan dagingnya. Allati hubisa nafsuha hatta matat, yang tertahan nyawanya hingga mati, atau yang ditahan nyawanya hingga mati. Kalau ditahan nyawanya hingga mati itu artinya dicekik, ya. Karena mungkin terlalu banyak, ya. Kalau ayam katakan terlalu banyak ayam yang harus disembeli, kalau satu-satu kan lama, akhirnya yang dilakukan adalah cukup dengan mematahkan leher-lehernya atau dicekik satu-satu sehingga mati. Ya. Kemudian wal mauqudatu, diharamkan bagi kalian al mauqudatu, daging hewan yang mati karena dipukul. Matinya karena dipukul, bukan melalui proses penyembelihan yang syar'i. Wahiyallati duribat, seperti dijelaskan di sini, al mauqudah, yang dipukul, ya, dengan aso, dengan tongkat au hajar atau batu, hatta matat, sampai mati. Nah. Yang muskilah, mungkin ada sebagian orang, ya, nyembelih hewan, udah disembelih, selesai penyembelihan, kemudian hewan itu masih bergerak-gerak, belum juga mati, kesel, akhirnya ngambil batu yang besar, dipukullah hewan itu, akhirnya mati. Maka ini matinya bukan melalui proses apa? Penyembelian, tapi dipukul dengan batu. Ya, sangat disayangkan, padahal sebelumnya sudah melalui proses apa? Penyembelihan, tapi karena mungkin lama enggak mati-mati, akhirnya ambil batu yang besar, kemudian ditimpakanlah batu tersebut kepadanya hingga baru setelah itu mati. Sangat disayangkan. Ya. Qala wal mutaraddiyatu, kemudian yang diharamkan bagi kalian adalah al mutaraddiyah, hewan yang jatuh. Qala wa hiya allati saqatat min makanin 'alin, yaitu hewan-hewan yang jatuh dari tempat yang tinggi, au hawat fi bi'rin, atau terjun bebas ke dalam sumur. Ayam biasanya, ya kan, teu ningali sumur teh amreunan. Terjun bebas ke sumur, hatta matat, hingga akhirnya mati. Yang punya datang, aduh lebar, akhirnya diambil. Haram, enggak boleh dimakan apanya? Dagingnya. Kenapa? Karena mati tanpa melalui proses penyembelihan yang syar'i. Wan naqihatu wa hiya allati darabatha ukhra bi qarniha famatat. Kemudian an-naqihah, daging hewan yang mati karena ditanduk. Wa hiya allati darabatha ukhra, hewan yang ditanduk oleh kawannya, bi qarniha, dengan tanduknya, famatat, hingga mati. Qala wa harramallahu alaikumul bahimata allati akalaha as-subu, akalaha as-sabu, kal asad wan namir wadh-dhib wa nahwi dhalik. Dan Allah Subhanahu wa taala juga mengharamkan bagi kalian al-bahimah, binatang ternak yang diterkam. Binatang ternak mati karena diterkam oleh binatang buas. Binatang buasnya seperti apa? Kal asadi, seperti singa, wan namir, harimau, wadh-dhib, serigala, wa nahwi dhalika, dan semisal itu. Qala wastathna subhanahu mimma harramahu minal munkhaniqati wa ma ba'daha ma adraktum zakatahu qabla an yamuta fa huwa halalun lakum. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan pengecualian dari semua yang diharamkan tadi, dari daging-daging yang diharamkan tadi, dari mulai daging hewan yang mati karena tercekik dan setelahnya, Apa yang dikecualikan? Ma adraktum zakatahu, yang kalian masih sempat untuk apa? Menyembelihnya. Qabla an yamut, sebelum hewan tersebut benar-benar matot, mati total. Fahuwa halalun lakum, maka itu menjadi halal bagi kalian. Misalnya kita punya seekor ayam, diurus dari kecil sampai 5 kilo besarnya, beratnya. Tiba-tiba terjun bebas ke sumur. Kita lagi makan di dalam rumah, tahu, lari langsung melihat ayam masih kekelepekan. Dukan awan bahasa Indonesia nak kekelepekan. Kelepekan di dalam sumur, mau mati. Ya. Langsung kita berusaha untuk menyelamatkannya, untuk mengambilnya. Masih ada kehidupan, kemudian langsung kita ambil sebilah pisau yang tajam. Kita sembelih secara syar'i menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini masih halal buat kita dimakan. Ya, halal masih. Alhamdulillah masih terselamatkan dengan baik dan benar. Ya. Nah, karena sangat sayang kan kalau udah dari kecil diurus sudah 5 kilo tiba-tiba mati begitu saja. Ya, tanpa bisa dimanfaatkan sama sekali, ya enggak? Tapi kalau masih bisa dimanfaatkan, alhamdulillah. Nah, atau misalnya ada ayamnya kita tergiles kendaraan, masih kelihatan gugur-gugur belum mati, langsung ambil pisau. Ya. Langsung ambil pisau, sembelih dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Agar apa? Agar masih bisa diselamatkan, bisa dimakan dagingnya, walhamdulillah. Ya. Nah. Jadi intinya diberi pengecualian oleh Allah Subhanahu wa taala di ayat ini. Hal-hal yang sudah nyata-nyata jelas diharamkan pada awalnya, yaitu yang masih sempat disembelih. Qala wa harramallahu alaikum madzubiha li ghairillah ala ma yunsabu lil ibadati min hajarin aw ghairihi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga mengharamkan atas kalian di ayat ini, ya, hewan-hewan yang disembelih untuk selain Allah, untuk berhala yang terbuat dari batu atau selainnya dalam rangka diibadahi. Enggak boleh menyembelih sesuatu untuk berhala, menyembelih sesuatu untuk hal-hal yang dianggap gaib atau bisa memberi manfaat dan menolak mudharat. Ini enggak boleh, haram. Misalnya sembelihan kerbau, ya, untuk acara pesta laut, nah, ini haram dagingnya untuk dimakan. Kenapa? Karena jelas itu disembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala, ya, untuk berhala. Nah, untuk sebuah kemusyrikan. Qala wa harramallahu alaikum an tatlubu ilma ma qussima lakum aw lam yaqsim bil azlam. Dan Allah Subhanahu wa taala juga mengharamkan kalian mendapatkan bagian dari apa yang sudah ditentukan atau belum melalui undian. Wa hiyal qadah allati kanu yastaqsimuna biha idza aradu amran qabla an yaqdimu alaihi. Yang biasanya undian menggunakan anak panah, al-qaddah, di mana mereka mengundi dengan anak panah tersebut ketika mereka hendak melakukan satu perkara sebelum mereka melakukannya, pakai undian terlebih dahulu. Disebutkannya anak panah ini hanya sekedar contoh saja. Pada dasarnya semua undian melakukan media apapun itu tidak diperkenankan, Allah mengharamkannya. Ya. Jadi jangan sampai berdalil, oh yang diharamkan undian itu di sini pakai anak panah, berarti kalau selain dengan anak panah boleh, ya enggak begitu. Ya. Ini hanya sekedar contoh saja bahwa apa yang terjadi di zaman dahulu adalah seperti ini. Anak panah itu suka dijadikan media untuk melakukan apa? Undian. Ya. Kalau sekarang kan banyak macamnya undian-undian berhadiah, ya enggak? Nah, segala macam bentuk undian, ya, yang mengandung unsur judi, untung rugi, itu haram hukumnya. Nah, Beda halnya dengan arisan, ya, arisan yang diundi. Ini enggak jadi masalah. Kenapa? Karena tidak ada yang dirugikan dan bukan soal untung rugi. Kemudian juga undian yang dilakukan oleh seseorang ketika hendak mengajak safar salah seorang dari istrinya, bagi orang yang punya lebih dari satu istri melakukan undian, ini diperbolehkan. Nah, karena ini untuk menegakkan keadilan dan kemaslahatan. Nah, qala dzalikum al-madzkuru fil ayah minal muharramat. Semua yang disebutkan di ayat tadi adalah perkara-perkara yang diharamkan. Idzar tukibat khurujun an amrillah, apabila dilanggar maka dikategorikan keluar dari perintah Allah wa ta'atihi, dan dari ketaatan kepadanya ila ma'siyatihi, kepada kemaksiatan terhadapnya, alias fasik. Makanya di ayat tadi ada dzalikum fiskun, itu adalah merupakan bentuk kefasikan. Fasik itu artinya al-khuruj min ta'atillah, keluar dari ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Segala hal yang telah nyata-nyata diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kemudian dilanggar dengan sengaja, maka pelakunya fasik, bermaksiat kepada Allah azza wa jal. Lalu al-ana in qata'a tam'ul kuffar min dinikum an tartaddu anhu ila syirki ba'da an nasartukum alaihim. Allah subhanahu wa ta'ala melanjutkan lagi firman-Nya di ayat tadi, ya, al-yawma ya'isal ladhina kafaru min dinikum. Hari ini, kata Allah, orang-orang kafir, ya, berputus asa mengeluarkan kalian dari agama kalian. Maksudnya, al-an, hari ini, sekarang ini, inqata'atamul kuffar, terputuslah keinginan yang kuat dari orang-orang kafir agar kalian murtad, keluar dari agama kalian, ila syirki, menuju kesyirikan. Kapan itu? Ba'da an nasartukum alaih, setelah aku berikan pertolongan kepada kalian atas mereka. Jadi setelah Allah berikan pertolongan, ya, fala takhafuhum wa khafuni, maka Allah ingatkan, jangan sekali-kali kalian takut kepada mereka, orang-orang kafir, tapi takutlah kepada aku. Karena pada dasarnya mereka orang-orang kafir, tidak punya kekuatan sama sekali. Katakanlah mereka punya peralatan yang canggih, teknologi yang lebih maju. Kalau Allah subhanahu wa ta'ala tidak menghendaki mereka bisa mencelakakan kalian, maka tidak akan pernah terjadi. Ya, gak akan pernah terjadi. Kalau Allah subhanahu wa ta'ala menjaga kalian untuk tetap istiqomah di atas agama kalian, maka apapun upaya yang dilakukan oleh orang-orang kafir menjadi sesuatu yang tidak berarti. Oleh karena itu, jangan sekali-kali kalian takut kepada mereka. Takut itu harus kepada aku, kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini akidah, ini keyakinan yang harus dimiliki dan tertanam dalam diri setiap muslim, agar menjadi muslim yang kuat, agar menjadi muslim yang punya kemuliaan, ya, selalu mulia di hadapan orang-orang kafir. Nah, kemudian al-yawma akmaltu lakum dinakum dinal Islam bitahqiqin nasri wa itmami syari'ah wa atmamtu alaikum ni'mati bi ikhrajikum min dulumatil jahiliyati ila nuril iman wa raditu lakumul islam dinan. Kemudian kata Allah subhanahu wa ta'ala di ayat tadi, al-yawma akmaltu lakum dinakum, pada hari ini aku sempurnakan untuk kalian agama kalian, yaitu agama Islam, bitahqiqin nasri, dengan benar-benar terwujudnya ada pertolongan dari Allah, wa itmami syariah, dan dengan sempurnanya syariat Islam. Wa atmamtu alaikum ni'mati, lalu kata Allah, aku pun telah cukupkan untuk kalian nikmat-nikmatku dengan mengeluarkan kalian dari kegelapan jahiliyah menuju cahaya iman. Wa raditu lakumul Islam adina falzimuhu, dan aku telah meridhoi bagi kalian Islam sebagai agama, maka berkomitmenlah dengan Islam. Wala tufariquhu, dan jangan sekali-kali kalian memisahkan diri darinya. Jangan sekali-kali kalian memisahkan diri darinya, dari Islam. Ya. Apa sih yang tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita? Semuanya sudah sempurna Allah berikan. Pertama, Allah berikan agama yang terbaik untuk kita. Apa itu? Islam. Kedua, Allah Subhanahu wa taala cukupkan segala nikmat yang kita butuhkan, yang kita inginkan. Ya. Semua fasilitas sudah dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah juga sudah memberikan keridhoannya kepada kita ketika kita berpegang teguh dengan Islam. Maka kewajiban kita berikutnya adalah komitmen di atasnya, berpegang teguh kepadanya. Jangan sekali-kali apa? Meninggalkannya. Jangan kufur terhadap nikmat-nikmatnya. Qala faman idturra fi maja'atin ila aklil maytah. Di akhir ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, famanidturra fi makhmasatin ghairu mutajanifin li ithmin. Famanidturra fi maja'atin ila aklil maitah, maksudnya adalah barang siapa yang terpaksa karena lapar harus makan bangkai, padahal bangkai tadi hukumnya sudah jelas diharamkan. Di mana awal ayat ini penjelasan tentang apa? Haramnya bangkai. Hurrimat 'alaikumul maitah. Diharamkan bagi kalian bangkai. Kemudian ayat ini ditutup dengan barang siapa yang terpaksa karena lapar sehingga makan bangkai, subhanallah. Ya. Ini adalah kalam Allah Subhanahu wa taala. Coba perhatikan lagi, coba tadaburi. Di awal hurrimat 'alaikumul maitah, diharamkan bagi kalian bangkai. Kemudian di akhir famanidturra fi makhmasatin ghairu mutajanifin li itsmin. Siapa di antara kalian yang karena lapar kemudian terpaksa makan apa? Bangkai. Wa kana ghairu ma'ilin 'amdan li itsmin, dan dalam keadaan tidak ada keinginan untuk melakukan dosa karena tahu bangkai itu hukumnya apa? Haram. Falahu tanawaluhu, maka boleh baginya untuk memakannya. Ya. Karena terpaksa. Kalau karena terpaksa, boleh. Bukan karena berani melakukan dosa, tapi karena terpaksa dalam situasi dan kondisi yang benar-benar sulit. Ya. Saat kita ada di satu tempat, katakanlah dalam kondisi lapar, badan sudah gemetar, ya, udah gak ada makanan apapun kecuali ada bangkai di hadapan kita. Kalau seandainya tidak makan, maka akan membuat kita mati secara hitung-hitungan, ya, kemungkinan besarnya. Maka tidak apa-apa kemudian kita mengkonsumsi daging hewan yang statusnya apa? Bangkai. Ya. Dawuh deui. Famanidturra, lihat. Famanidturra fi maja'atin, barang siapa yang terpaksa, terdesak. Nah. Karena lapar, ila aklil maitah, untuk makan bangkai dalam keadaan bukan karena sengaja dan berani melakukan apa? Dosa, bukan. Karena tahu siapa yang melanggar hal-hal yang diharamkan oleh Allah, hukumnya apa? Fasik. Maka boleh baginya untuk memakannya. Fa innallaha ghafurun lahu rahimun bihi. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun dan Maha Penyayang terhadapnya. Ya, Allah ampuni. ini bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Naam. Selanjutnya ayat yang keempat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yas'alunaka madza uhilla lahum. Qul uhilla lakum at-thayyibat wa ma 'allamtum minal jawarihi mukallibina tu'allimunahunna mimma 'allamakumullah. Fakulu mimma amsakna 'alaykum wadhkuru ismallah 'alayhi wattaqullah. Inna Allaha sari'ul hisab. Yas'alunaka madza uhilla lahum. Teman-temanmu wahai Muhammad bertanya kepadamu tentang apa yang dihalalkan bagi mereka. Qul, kata Allah Subhanahu wa taala, jawablah, uhilla lakumut thayyibat. Dihalalkan bagi kalian hal yang baik-baik, makanan yang baik-baik, minuman yang baik-baik dan segala hal yang baik-baik. Wa ma 'allamtum minal jawarihi mukallibin. Dan buruan yang ditangkap oleh binatang yang telah kalian ajari. Tu'allimunahunna mimma 'allamakumullah. Kalian ajari sesuai dengan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala ajarkan kepada kalian. Fakulu mimma amsakna 'alaikum, maka makanlah apa-apa yang ditangkapnya untuk kalian. Wadhkuru ismallah 'alaihi, dan sebutlah nama Allah ketika akan melepaskannya. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala begitu cepat hisabnya. Di ayat yang keempat ini Allah Subhanahu wa taala membicarakan atau menyampaikan kepada kita soal binatang-binatang yang memang sengaja kita latih untuk apa? Berburu. Binatang-binatang yang memang memiliki kuku tajam dan taring yang tajam. Karena hanya binatang-binatang itu yang bisa berburu. Kalau yang enggak punya kuku, yang enggak punya taring, mau bagaimana bisa berburu? Iya enggak? Ibarat kita bawa senjata, senapan angin, pelornya gak ada, rekuma habisan emak, kan begitu. Mesti kalau bawa senapan angin itu ya juga dengan apa, pelurunya. Kalau tanpa pelurunya ya gak bisa. Maka binatang-binatang yang dilatih untuk berburu adalah binatang-binatang yang memang punya kuku tajam dan taring yang tajam. Nah, Allah Subhanahu wa taala memberitahukan bahwa hasil tangkapannya boleh untuk kalian makan, asalkan ketika melepaskannya membaca apa? Bismillah. Bacakan bismillah. Ya. Kita lihat tafsirannya. Yas'aluka ashabuka ayyuhan nabi. Sahabat-sahabatmu, kata Allah Subhanahu wa taala di ayat yang keempat ini, bertanya kepadamu hai nabi, madza uhilla lahum akluhu, tentang apa yang dihalalkan bagi mereka untuk bisa mereka makan. Qul lahum, katakan kepada mereka, uhilla lakumut thayyibat, dihalalkan bagi kalian segala hal yang baik-baik. Ya. Wa saydu ma darabtumuhu min dawatil makhalib wal anyab, dan dihalalkan untuk kalian buruan binatang yang kamu latih, min dawatil makhalib, yang memang memiliki kuku-kuku tajam, wal anyab, dan taring-taring. Minal kilabi wal fuhudi was suqur, seperti anjing, singa, elang, wanahwiha, dan semisalnya. Mimma yu'allam, yang memungkinkan untuk bisa dilatih. Tu'allimunahunna talabas saydi lakum. Kalian sengaja mengajari binatang-binatang tersebut untuk berburu. Ya. Yang hasilnya diserahkan kepada kalian. Mimma 'allamakumullah. Kalian ajari burung. Kalian ajari binatang-binatang tersebut ya sesuai dengan apa yang telah Allah ajarkan kepada kalian. Fakulu mimma amsakna lakum, maka makanlah, silakan kalian makan. Ya. Mimma amsakna lakum, hasil tangkapannya untuk kalian. Kalau kata Imam Al-Qurtubi rahimahullahu taala, selama hewan tersebut tidak memakannya. Ya, jadi sekedar menyergap buruannya, ya. Kemudian sudah tidak berdaya buruannya atau bahkan mati, sudah tidak dimakan tapi diserahkan kepada pemiliknya. Nah, jadi boleh memakan. Fakulu mimma amsakna lakum, makan hasil tangkapannya untuk kalian. Selama sekali lagi, ya, binatang tersebut tidak memakan dagingnya. Nah, jadi cuma menangkap saja. Dan binatang-binatang yang dilatih berburu sudah paham, mengerti, mengenal siapa majikannya, ya, dan untuk siapa hasil buruannya, paham, bukan untuk dia. Kalau untuk dirinya itu ada khusus, ya, makanan disediakan. Wadhkuru ismallah ingda irsali halisoid. Kemudian hal yang penting untuk diperhatikan adalah ucapkan bismillah ketika melepaskannya. Melepaskan binatang yang dipakai untuk berburu itu, ya. Misalnya kita punya anjing, anjing terlatih, masya Allah, ya, entah apa anjing namanya. Ketika akan kita lepaskan untuk berburu sesuatu, sebelum kita lepaskan, dibacakan apa? Bismillah, Bismillahirrahmanirrahim. Ya, tepuk punggungnya, maka dia langsung berlari dengan sangat kencang. Ya, dalam waktu hitungan menit buruan itu sudah berhasil disergapnya. Nah, wa khafullah fima amarakum bih. Kemudian Allah ingatkan di ayat itu, dan takutlah kalian kepada Allah. Ya, terkait dengan hal-hal yang telah Allah perintahkan kepada kalian. Wa fima nahakum anhu, dan terkait dengan hal-hal yang telah Allah larang kalian darinya. Tetap perhatikan batasan-batasannya. Ya. Tetap perhatikan apa yang Allah perintahkan, apa yang Allah larang. Jangan sekali-kali melanggarnya. Kenapa? Innallaha sari'ul hisab. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala begitu cepat hisabnya. Nah, kemudian ayat yang kelima, Allah Subhanahu wa taala berfirman, al-yauma uhilla lakum at-tayyibat wa ta'amul ladina utul kitaba halal lakum wa ta'amukum halal lahum wal muhsanatu minal mu'minati wal muhsanatu minal ladina utul kitaba min qablikum idza ataytumuhunna ujurahunna muhsinina ghayra musafihina wala muttakhidhi akhdhan wa may yakfur bil iman faqad habita 'amaluhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Pada hari ini uhilla lakum at-thayyibat, dihalalkan bagi kalian hal-hal yang baik, dan makanan ahlul kitab. Nanti akan lihat tafsirannya, yang dimaksud adalah sembelihan ahli kitab halal bagi kalian, dan sembelihan kalian pun halal bagi mereka. Kemudian wanita-wanita mukminah yang senantiasa menjaga dirinya, dan wanita-wanita dari kalangan ahli kitab yang juga senantiasa menjaga dirinya sebelum kalian. Jika kalian hendak menikahinya, kemudian kalian telah memberikan maharnya kepada mereka dengan maksud untuk menikahinya, ghairu musafihin, bukan dalam rangka melakukan perbuatan zina dengannya, tidak pula muttakhidhi akhdan, menjadikannya sebagai gundik, ya, maka diperbolehkan. boleh menikahi wanita ahli kitab yang baik, yang menjaga kesucian dirinya, sebagaimana boleh menikahi wanita mukminah, dari itu pasti. Ya. Wa may yakfur bil iman faqad habita amaluhu, dan barang siapa yang kufur setelah keimanan, faqad habita amaluhu, maka telah gugur amalannya, sedang dia di akhirat termasuk ke dalam golongan orang-orang yang merugi. Insyaallah tafsirannya akan kita sampaikan pada pertemuan mendatang, bagaimana hukum memakan sembelihan ahli kitab dan hukum menikahi wanita ahli kitab. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin.